Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari Manzumatul Ha'iyah karya Imam Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala, disertai dengan penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk pada bait yang ke-15 dan yang ke-16 terkait dengan fadlus sahabah, keutamaan para sahabat. Demikian pula watafadhuluhum, keutamaan sebagian mereka dari yang lainnya, wa mahabbatuhum, dan kecintaan terhadap para sahabat, yang mana ini merupakan prinsip yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu para ulama yang mereka mengarang ataupun menyusun kitab-kitab berkenaan dengan masalah akidah itu tidak melewatkan pembahasan ini, keutamaan para sahabat, karena memang pembahasan ini merupakan prinsip yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, seorang sunni dan dengan seorang yang bukan sunni, yaitu prinsip mencintai para sahabat dan memuliakan para sahabat. Dan telah kita sebutkan definisi sahabat yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih, orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya. Wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas keislaman, walau takhallalat riddah, walaupun diseling-selingi dengan murtad, akan tetapi dia mati dalam keadaan Islam. Ini sahabat, ya. Nah, dan dijelaskan oleh para ulama yang lainnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasannya seorang di mendapatkan derajat suhbah, dia dikatakan seorang sahabat sehingga dia mendapatkan derajat keutamaan sebagai seorang sahabat, ya, yaitu dengan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya satu detik. Nah, walaupun dia hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang begitu singkat, tapi dia dikatakan sebagai seorang sahabat. Ini. Nah, jadi tidak dipersyaratkan seorang sahabat harus bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu yang lama. Tidak. Tapi apabila seorang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sejenak dia melihatnya, maka dia sudah dikatakan sebagai seorang sahabi yang wajib untuk dimuliakan, dan dia mendapatkan derajat kemuliaan di atas yang lainnya. Nah, dan kemuliaan para sahabat, keutamaan para sahabat itu tidak bisa ditandingi, ya, tidak bisa ditandingi ataupun bisa disamai oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, walaupun orang yang datang setelah para sahabat mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang abid ahlul ibadah, alim ahlul ilmi, nah, dan memiliki keutamaan yang lainnya, Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ketika mereka menyebutkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah seorang tabi'in. Ya, beliau seorang tabi'in. Beliau Abdullah ibn Mubarak adalah seorang yang terkenal dengan zuhudnya, terkenal dengan waroknya, terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan kedermawanannya, terkenal dengan jihadnya, terkenal dengan ilmunya. Semua keutamaan ada pada diri Abdullah, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Ya. Akan tetapi para ulama menyebutkan satu saja yang tidak dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, yaitu apa? As-suhbah. Beliau bukan termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Demikian pula para ulama menyebutkan, ya, mana yang lebih utama antara Muawiyah ibnu Abi Sufyan dengan Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz. Nah, tentunya yang lebih utama adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz kita mengetahui beliau adalah salah seorang khalifah terbaik dari umat ini. Khalifah terbaik yang pernah ada di dalam sejarah Islam, ya, dengan sekian banyak keutamaan yang dimiliki oleh beliau, Umar bin Abdul Aziz. Ya, akan tetapi mengutamakan Umar bin Abdul Aziz daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu ini merupakan suatu bentuk berlebih-lebihan yang tidak diperkenankan. Nah, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi sesuatu itu kadarnya. Ya. Keutamaan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan, hafizahullahu taala. Tsumma hum radhiyallahu anhum yatafadhaluna fi ma bainahum. Kemudian di antara mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki tingkatan-tingkatan keutamaan. Yaitu memiliki keutamaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak sama. Ya. Para sahabat secara umum mereka adalah orang yang memiliki keutamaan. Afdhalun nas. Manusia yang paling afdhal adalah para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di antara para sahabat sendiri, ya, keutamaan yang dimiliki oleh mereka berbeda-beda. Fala syakka annal muhajirina afdalu minal ansar. Maka tidak diragukan bahwasannya orang-orang muhajirin, para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka lebih afdal daripada orang-orang Ansar radhiyallahu anhum. Li'anna Allah qaddamahum fi dzikri. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan mereka dalam penyebutan. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu menyebutkan muhajirin daripada al-ansar. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Nah, disebutkan muhajirin sebelum al-ansar. Walannahum taraku amwalahum wa auladahum wa autanahum wa hajaru fi sabilillah azza wajal. Demikian pula dikarenakan mereka meninggalkan harta-harta mereka dan anak-anak mereka serta daerah-daerah mereka, ya, tempat tinggal mereka. Wa hajaru fi sabilillah, dan mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaum muhajirin. Nah, mereka rela untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, negeri yang sangat mereka cintai, Mekah. Ya. Afdal bilqa, afdalul bilqa fil ard. Tempat yang paling afdal di permukaan bumi, ya, Mekah. Nah. Mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang muhajirin, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallaha wa rasulah. Dan mereka menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan mereka, orang-orang muhajirin. Tsumma afdhalul muhajirina humul khulafa'ur rasyidina, khulafa'ur rasyiduna al-arba'ah. Kemudian ya, di kalangan ya, di antara kaum muhajirin ya, mereka juga berbeda-beda dari sisi afdholiyah di antara kaum muhajirin. Nah, memiliki perbedaan dari sisi afdholiyah, keafdolan. Nah, maka yang paling afdol dari kalangan muhajirin adalah al-khulafa ar-rasyidun. Para khulafa ar-rasyidun. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang empat. Ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, thumma Utsman Dzun-Nurain, thumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anil jami'. Nah, ini urutannya adalah yang paling afdol adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini sahabat yang paling afdol secara mutlak. Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar Al-Faruq, kemudian Umar bin Khattab yang digelari dengan Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ini yang kedua. Tsumma Utsman Dzun-Nurain, kemudian Utsman bin Affan yang diberi lakop dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Ya, karena beliau menikah dengan dua anak, dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tsumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anil jami'. Ini urutannya. Ya. Nah, thumma baqiyatul asharatil mubashirina bil jannah. Kemudian ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga sesuai dengan urutannya. Ya, 10 sahabat yang masuk surga. Thumma ahlul badar. Kemudian yang berikutnya adalah ahlul badar. Para sahabat yang mengikuti peperangan Badar. Nah, ini urutan berikutnya. Alladzi syahidu ghazwatal badrin, yang mereka mengikuti peperangan Badar. Tsumma ahlul bai'ati ridwan, kemudian para sahabat yang mengikuti bai'ah ar-ridwan. Naam, yaitu alladzi bai'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, yaitu para sahabat yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap kaum mukminin, yaitu para sahabat, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Bai'atul ridwan. Fallahu Azza wa Jalla akhbar annahu radhiya anhum, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka. Tsumma ya'ti wahidun minal fasaqah wal fajarah wa yadhummu sahabah. Kemudian datang ya, orang-orang fasik dan orang-orang fajir, yang fasik dan fajir yang jahat. Wa yadhummu sahabah, dan dia mencela para sahabat. Ini orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, yang mereka sangat membenci para sahabat, mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Qabbahallahu ahlas su'i wadh-dhalal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan orang-orang yang jelek dan orang-orang yang sesat. Nah, ini yang menghina dan mencela para sahabat, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Tsumma alladziina aslamu qabla fathhi Makkah afdalu minal ladziina aslamu ba'dal fath. Kemudian Para sahabat yang mereka masuk Islam sebelum Fathu Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah, mereka lebih afdol daripada yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hadid ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal." Tidaklah sama di antara kalian, para sahabat, man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan orang-orang yang mereka ikut berperang sebelum Fathu Mekah, tidak sama. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'd wa qatalu. Mereka adalah, mereka memiliki derajat yang lebih besar, lebih agung dari orang-orang yang mereka berinfak setelah Fathu Mekah dan ikut berperang setelah Fathu Mekah. Nah, jadi tidak sama. Yang masuk Islam ataupun ikut berperang sebelum Fathu Mekah, mereka lebih utama dari yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka al-husna. Al-husna di sini maknanya al-jannah, surga. Nah, masing-masing memiliki keutamaan, ya, baik yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah ataupun yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, dua-duanya memiliki keutamaan karena mereka semua para sahabat. Akan tetapi dari sisi afdholiyah, urutan, ya, urutan keutamaan, maka yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah lebih utama daripada yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Nah, ini urutan keutamaan. Fasahabatu la yalhaquna ahadun minal fadli mahma amila. Maka para sahabat tidak ada yang bisa menyusul mereka, nah, menyamai atau menandingi mereka dari sisi keutamaan. Siapapun tidak ada yang bisa menandingi mereka, mahma amila, apapun yang dia amalkan, seberapa besar pun yang dia amalkan, ya. Maka jangan sekali-kali seorang beranggapan, ya, bisa menyamai para sahabat. Jangan. Karena kita, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita untuk menandingi para sahabat, tidak. Yang diperintahkan kepada kita adalah mengikuti para sahabat, meneladani para sahabat, itu yang diperintahkan. Nah, bukan menyamai. Menyamai perkara yang mustahil, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin mereka bisa menyusul. Nah, tapi kita semua kaum muslimin, ya, mau selamat. Nah, jalan keselamatan adalah mengikuti para sahabat ini. Bagaimanapun, ya, usaha kita, ya, bagaimanapun amalan kita, yang penting mengikuti para sahabat. Nah, para sahabat mungkin mereka berjalan dengan sangat cepat, kita merangkak. Yang penting jalannya sama, lurus. Nah, ya, kita tidak bisa mendahului mereka, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, dan itulah jalan keselamatan. Walakin hasbuhu an yuhibbahum wa yaqtadiya bihim wa yuthni 'alaihim. Akan tetapi cukup baginya, ya, cukup baginya untuk mencintai mereka, para sahabat. Wayaktadiyabihim, dan meneladani mereka. Wayuthni alaihim, dan memuji mereka. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Yang diperintahkan kepada kita adalah mencintai para sahabat. Almar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya nanti di surga. Ya. Atau seorang akan bersama yang dia cintai. Kalau yang dicintai adalah ahlus su, ahlul dolal, orang-orang yang jelek, dan orang-orang yang sesat, ya, maka dia nanti akan bersama mereka. Nah, seorang yang mencintai orang-orang fasik misalnya, nah, mengidolakan artis, ya, mengidolakan pemain bola misalnya, mengidolakan ahlul bid'ah, nah, mengidolakan ahlus syubhat, maka nanti dia akan bersama mereka. Nah, akan tetapi apabila seorang mencintai para sahabat, ya, mengidolakan para sahabat, maka dia akan bersama para sahabat. Ya, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu bersama dengan seorang yang dicintainya. Biasanya kalau seorang menggemari sesuatu atau mencintai sesuatu, ya pasti dia akan menampakkan kecintaannya. Ya. Kalau seorang mengidolakan misalnya artis, dia akan mengikuti gayanya. Ya. Akan mengikuti gayanya, stylenya akan diikuti, gaya rambutnya, pakaiannya diikuti. Mengidolakan pemain bola juga seperti itu, ya. Pakai kaos tertulis nama pemain yang diidolakan olehnya. Nah, atau yang semisalnya, mengidolakan ahlul bid'ah, ini lebih parah lagi. Akan mengikuti bid'ahnya. Ya, tapi kalau mengikuti para sahabat, mengikuti para ulama sunnah, ya, maka dia yang diamalkan olehnya adalah kebaikan. Nah, ini. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk mencintai para sahabat. Ya, mencintai para sahabat, mencintai para ulama. Nah, ini cara kita. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada para sahabat? Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membaca sejarah para sahabat, membaca sirah. Ya. Membaca sirah para ulama demikian pula. Karena kata pepatah apa? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai sahabat? Kita enggak kenal sahabat. Ditanya siapa Ali bin Abi Thalib? Enggak tahu. Ya. Bagaimana bisa mencintai para sahabat? Kita tidak tahu bagaimana akhlak para sahabat, ibadah para sahabat, sehingga tidak muncul dari diri kita rasa kagum terhadap para sahabat. Nah, tidak muncul kekaguman sehingga biasa-biasa saja ketika mendengar nama para sahabat, biasa. Nah, ya maka caranya adalah dengan membaca sirah para sahabat. Demikian pula sirah para ulama yang lainnya, ulama ahlu sunnah, sehingga muncul kecintaan kita kepada mereka. Wa an la yantaqisu ahadan minhum. Demikian pula, ya, dengan kita tidak meremehkan salah seorang di antara mereka, merendahkan. Wala yatalammasa akhtaahum, dan tidak mencari-cari kesalahan mereka, dicari-cari kesalahan sahabat. Nah, ya, mencari-cari kesalahan selain para sahabat ini aja tercela. Nah, tatabbu' al-akhta, mencari-cari kesalahan orang, apalagi yang dicari adalah kesalahan para sahabat. Wala yakhudu fi ma hasala bainahum, dan kita tidak ikut campur membicarakan apa yang terjadi di antara mereka bisababil fitnah allati dakhalat alaihim, disebabkan fitnah yang ada di tengah mereka. Ya, kita jangan mengomentari apa yang terjadi di antara para sahabat dari perselisihan yang ada, misalnya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, tidak boleh kita mengomentari. Kita cukup menyampaikan apa yang terjadi saja. Bahwasanya terjadi fitnah peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mereka tentunya, ya, melakukan perkara tersebut bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan. Ya, terjadi perselisihan di antara mereka bukan karena hawa nafsu, tapi karena fitnah. Yang itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka para sahabat tetap berada, ya, pada keutamaan mereka masing-masing. Nah, tidak berkurang sedikit pun keutamaan mereka. Nah, sehingga kita enggak perlu mengomentari. Ya. Mengatakan misalnya, wah, Muawiyah telah berkhianat misalnya, naudzubillah. Nah, telah memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Jangan. Ya, ini ucapan-ucapan ahlud dolal, orang-orang yang sesat. Wajarraha alaihim al-ashrar min ghairi ikhtiyarihim. Ya, kita tidak mengomentari apa yang terjadi di antara mereka berupa, ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kejadian-kejadian yang jelek, yang tidak diinginkan, ya, peperangan. yang terjadi di antara para sahabat. Mereka berijtihad, masing-masingnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, idza ijtahada hakim ya fa aqta'a falahu ajrun wahid fa asaba falahu ajran. Apabila seorang mujtahid ya, seorang hakim yang memiliki derajat ijtihad, mereka berijtihad dan mereka benar, dapat dua pahala. Kalau mereka salah, mereka dapat satu pahala karena ijtihad mereka. Nah, jadi enggak perlu kita komentari. Nah. Fala yahillu li ahadin an yakhudha fi sya'ni sahabati illa bisana wal istighfari lahum wa tarahhumu alaihim wal iktida'i bihim wa mahabbatihim li anna Allah yuhibbuhum. Maka tidak halal. Tidak halal berarti tidak boleh bagi seorang pun untuk masuk ikut campur di dalam urusan para sahabat. Nah, ikut mengomentari, berkomentar yang jelek. Illa bisana, kecuali dengan pujian. Ketika kita menyebutkan, ya misalnya kita, ya mau tidak mau kita menyebutkan tentang sejarah, ya. Nah, cukup kita sebutkan apa yang terjadi, sejarah yang pernah terjadi, cukup tanpa mengomentari. Nah, tidak boleh bagi kita untuk mengomentari. Tidak boleh. Cukup bagi kita menjelaskan bahwasanya telah terjadi fitnah, peperangan di antara sebagian para sahabat. Nah. Kenapa? Yang wajib bagi kita adalah memuji mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Dan mendoakan rahmat bagi mereka dan mengikuti mereka serta mencintai mereka. Li'annallaha yuhibbuhum. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Wa nahnu nuhibbu man yuhibbuhullah. Maka kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna hadzal dina min aina wasala ilaina. Kemudian agama ini, ya, agama Islam dari mana bisa sampai kepada kita? Dari mana? Ya. Dari mimpi-mimpi seperti orang sufi, dari wangsit. Nah. Dari mana? Hadzal Qur'an wa hadhi sunnah. Al-Qur'an ini dan sunnah ini, ya Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita, demikian pula sunnah, hadis-hadis yang sampai kepada kita. Alaisat an tariqis sahabah, bukankah dari jalannya para sahabat? Ya, bisa kita meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa? Tidak mungkin. Harus melalui para sahabat, ada tangganya. Ada sanadnya. Enggak bisa langsung. Tidak seperti orang-orang sufi yang mereka tidak membutuhkan ilmu riwayat. Ini orang-orang sufi. Enggak butuh kita meriwayatkan hadis. Nah, haddatsana fulan, haddatsana fulan, enggak perlu bagi kita kata mereka. Nah, cukup bagi kita apa? Haddatsani qalbi an rabb. Telah menyampaikan kepadaku hatiku dari Rabbku. Nah, cukup. Masing-masing bisa menerima wahyu. Ini orang-orang sufi. Sehingga mereka enggak butuh hadis. Ya. Tidak mempelajari ilmu sanad. Nah, karena mereka dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala menurut anggapan mereka yang sesat. Nah. Fahumul wasiyatu bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah perantara antara kita dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Ya. Yang memperantarai antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa humul ladzi balagad dina lamma tahammaluhu ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka merekalah para sahabat yang menyampaikan agama yang mana mereka membawa agama tersebut, menyampaikan agama tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ballaghuhu lana bi amanah, dan mereka menyampaikan kepada kita dengan penuh amanah. Ini para sahabat. Kulluhum udul, semua mereka para sahabat adalah orang-orang yang adil, ya, yang khabarnya adalah diterima tanpa terkecuali para sahabat. Sehingga apabila datang hadis dari para sahabat, enggak perlu ditanya siapa sahabatnya menyampaikan ini, enggak perlu. Walaupun sahabat tersebut mubaham, misalnya ada hadis yang tidak disebutkan sahabatnya, misalnya an haddatsana ahadu sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya. Nah, telah menyampaikan kepadaku salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebutkan siapa sahabatnya, kalau itu dipastikan adalah sahabat yang menyampaikan hadis itu, maka diterima. Kullu haditsin tajidu fihi an fulan an fulan an sahabi. Setiap hadis, ya, semua hadis engkau dapatkan di dalamnya ada dari fulan, dari fulan, dari sahabat. Nah, ada sanadnya, silsilah. Ini silsilah sanad. Silsilah turwat, silsilah para perawi. Nah, dan ini kelebihan kaum muslimin dari yang lainnya. Kelebihan kaum muslimin di antaranya adalah ilmu sanad. Ilmu sanad itu tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya. Sehingga agama-agama selain Islam adalah agama-agama yang tidak terpelihara. Adapun Islam adalah agama yang terpelihara. Al-Qur'annya mutawatir, ya. Hadisnya demikian pula, yang sahih yang dhaif bisa dibedakan, ya, di sahih, ini dhaif. Para ulama telah menyusun, ya, menyusun berbagai macam ilmu periwayatan hadis. Dijelaskan di dalam ilmu kitab-kitab yang berisi tentang biografi para perawi hadis. Si fulan dhaif, si fulan kadzdzab. Nah, si fulan fiqah, telah ditulis oleh para ulama. Sehingga bagi kita cukup mempelajarinya. Ini, oleh karena itu diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu dan bersemangat di dalam menuntut ilmu. Fahumul wasithatu bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tablighiddin. Maka mereka adalah perantara, wasithah, antara kita dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama. Alladzina hafidhu lana sunnatahu, yang mana mereka telah menghafalkan untuk kita sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka hafal, dihafal oleh para sahabat. Nah, wa hafizulana al-Qur'an, dan mereka telah menghafal untuk kita Al-Qur'an. Dihafal oleh para sahabat. Wa ballaghuhu lana, dan mereka menyampaikan kepada kita. Sehingga agama ini terjaga. Dan ini, ya, bentuk nyata dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikra dan kamilah yang menjaganya. Al-zikra yaitu Al-Quran ataupun sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuk menjaga agamanya, menjaga sunnah nabinya. Telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma man humul ladhi nasyarul Islam bi jihadihim wa da'watihim fil masyariqi wal magharib. Kemudian siapa yang menyebarkan Islam dengan jihad mereka dan dakwah mereka di timur dan di barat? Siapa yang menyebarkan? Nah, alaisu hum sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, ya, dengan usaha yang luar biasa para sahabat. Nah, sehingga agama Islam menyebar di seluruh penjuru timur dan barat, di seluruh permukaan bumi. Nah, ini adalah usaha para sahabat. Jadi mungkin azan terlebih dahulu, kita lanjutkan sedikit. Jadi kita lanjutkan. Kemudian man humul ladzina qama'u al-murtaddin wal mu'tadin ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaisu humul ladzina tsabbatallahu bihim hadzal dina lamma aradu ahlus syarr istighlala wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa orang-orang yang telah menumpas para murtaddin, menumpas orang-orang yang murtad, dan menumpas orang-orang yang melampaui batas di dalam agama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaisu humul ladzina sabbatallahu bihim hadzal din, bukankah mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan mereka, telah kokohkan mereka ya, agama ini. Lamma arada ahlu syar istighlala wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ahlu syar, orang-orang yang jelek, orang-orang yang sesat, mereka hendak memanfaatkan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ya, disebutkan bahwasannya sebagian kaum muslimin mereka ada yang murtad. Nah, keluar dari Islam. Mengikuti ya, sebagian ada yang mengikuti agama baru yang dibawa oleh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku seorang nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditumpas oleh para sahabat. Dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula orang-orang yang mereka menolak untuk membayar zakat di masa pemerintahan, di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ditumpas oleh Abu Bakar sehingga agama ini tetap terjaga. Nah, wa aradu tashkika fid din wa riddatan nasi wa sarfahum anhu, dan mereka hendak membuat keraguan-keraguan di dalam agama ya, dan memurtadkan manusia dan memalingkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tsabbatallahu hadzal dina bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqiyadati afdalihim wa khairihim Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan agama ini dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikomandoi oleh sahabat yang paling afdal di antara mereka dan yang terbaik di antara mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadza ba'du fadailihim wa manaqibihim. Ini sebagian keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat ya, dan kemuliaan yang dimiliki oleh mereka. Fadail wa manaqib. Wa sababul ladzi ja'ala al musannifin fil aqaid yadhkuruna hadhil mas'alah huwa araddu 'ala al firqat dhalal 'ala firqat dhalah al mu'adiyatil islam. Dan sebab yang menjadikan para ulama ya, para musannifin, para ulama yang membuat karya-karya ilmiah, nah yang membuat ya, yang menyusun kitab-kitab akidah, yang menjadikan mereka menyebutkan permasalahan ini, yang menyebutkan permasalahan tentang sahabat ya, kenapa para ulama yang menulis permasalahan akidah mereka selalu menyebutkan permasalahan tentang keutamaan sahabat ya, sebabnya adalah ar-raddu 'alal firaqid dhalah al-mu'adiyah lil-islam. Sebabnya adalah dalam rangka untuk membantah firqah-firqah yang sesat yang memusuhi Islam. Nah, yang berbuat melampaui batas terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Allati turidu an tat'ana fil Islam, yang mereka hendak mencela Islam. Nah, mencela Islam. Walam tajid tariqan aqraba min at-ta'ni fi sahabah, dan mereka tidak mendapatkan cara, tidak mendapatkan jalan kecuali dengan mencela para sahabat. Ya. Jadi kalau mencela langsung, mencela Islam langsung enggak bisa. Nah, karena umat mereka sudah meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang benar, satu-satunya agama keselamatan. Sehingga orang-orang yang mereka memusuhi Islam tidak mendapatkan jalan lain kecuali dengan mencela para sahabat. Nah, sehingga mencela para sahabat itu adalah usaha untuk menghancurkan Islam. Li'annahum humul ladzi hamalu hadzal din wa ballaghuhu lil ummah, karena mereka lah para sahabat yang telah membawa agama ini dan menyampaikannya kepada umat. Para sahabat. Fa idza ta'anu fi sahabah, maka apabila mereka mencela sahabat, wahumul wasiyatu bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tablighid din, yang mana mereka para sahabat merupakan perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan agama. Faqad ta'anu fi dinil Islam, maka mereka telah mencela agama Islam. Ini cuman dengan cara yang makar, ya, dengan penuh makar. Tidak langsung mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung mencela Islam, tapi yang dicela adalah sahabat, ya. Demikian perbuatan ahlud dolal, ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, ya, ketika mereka hendak membuat keraguan-raguan di tengah umat tentang manhaj yang benar, yang mereka serang adalah, ya, para ulama. Mereka mencela para ulama. Kalau mereka tidak bisa mencela ulama secara langsung, maka yang dicela adalah apa? Orang-orang dekat para ulama. Nah, orang-orang dekat para ulama yang mereka sebut sebagai bitonatus su, para sahabat yang jelek, ya. Seperti yang sekarang ini sering didengung-dengungkan oleh para musafitoh, ya, fanatikus Dr. Muhammad bin Hadi hadahullah. Nah, mereka mengatakan apa? Syekh Rabi hafizahullah di sekitar beliau, ya, itu penuh dengan orang-orang yang jelek, dikelilingi oleh orang-orang yang jelek, sehingga Syekh Rabi bisa dipengaruhi. Nah, ini secara tidak langsung celaan terhadap Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Nah, yang telah dipuji oleh para ulama, ya, dipuji oleh para ulama-ulama besar, para imam, dipuji oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dipuji oleh Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Ahmad An-Najmi, dan sekian banyak para ulama. Nah, ya, kedudukan Syekh Rabi itu tidak diragukan tentang kapasitas beliau, ya, makanah kedudukan yang dimiliki oleh beliau, sehingga orang-orang yang menyimpang, ya, terkadang mereka tidak berani untuk langsung mencela Syekh Rabi, tapi yang dicela muridnya ini. Atau dengan cara yang lain pula mereka mengatakan Syekh Rabi sudah tua, ya, sehingga sudah apa, akalnya mudah untuk dipermainkan. Na'udzubillah, ini celaan terhadap Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Sehingga kalau Syekh Rabi sudah dicela dan sudah diragukan kredibilitas beliau, ya, orang-orang menyimpang mereka memanfaatkan ini, sehingga orang-orang yang telah ditahdir oleh Syekh Rabi, ya, difonis mubtadi' oleh Syekh Rabi, mereka mulai, ya, bangkit dengan adanya fitnah musafiqah ini, ya, mulai bangkit. Nah, ini jeleknya fitnah yang dibawa oleh Dr. Muhammad bin Hadi hadanallahu wa iya. Nah, maka wa annahum lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah celaan terhadap Rasul. Demikian pula celaan terhadap agama Islam. Wa annahum lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya para sahabat menurut mereka adalah orang-orang yang tidak kokoh, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, li'anna alladziina naqaluhu la yuhtaju bihim. Karena apa yang dinukilkan oleh para sahabat itu tidak bisa dijadikan hujah menurut mereka. Kalau sudah sahabat dicela, sehingga yang berikutnya adalah timbul rasa ragu. Ini yang disampaikan para sahabat benar atau tidak, ya? Ya, jangan-jangan tidak benar. Jangan-jangan para sahabat dusta, na'udzubillah. Nah, ini ujung-ujungnya. Hada qasduhum. Maka inilah tujuan mereka, ya. Para musuh-musuh Islam yang mereka membenci para sahabat, pada hakikatnya mereka hendak menghancurkan Islam, ya, dengan cara yang tidak langsung. Nah, wal mu'aduna li sahabah hum thalathu tawaif, dan orang-orang yang memusuhi para sahabat mereka ada tiga kelompok, ya. Orang-orang yang memusuhi sahabat ada tiga kelompok. Yang pertama ar-rafidhah, orang-orang rafidhah, syiah rafidhah, Ini yang paling jeleknya, ya. Dan yang paling kerasnya dalam memusuhi para sahabat. Yang kedua, al-khawarij. Khawarij. Yang mereka, orang-orang khawarij, memusuhi sebagian, ya, sebagian para sahabat. Dan yang ketiga adalah nasibah. Nasibah ini adalah orang-orang yang memusuhi ahlul bait. Disebut dengan firqah nasibiyah, nasibah. Yang memusuhi, yang membenci Ali bin Abi Thalib dan membenci ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin akhbathahum ar-rafidhah, akan tapi yang terjelek, yang terburuk di antara mereka adalah Syiah Rafidhah. Nah, ini yang paling jeleknya. Nah, karena mereka mengkafirkan para sahabat, mensifati para sahabat dengan sifat-sifat yang paling jelek, ini Rafidhah. Nah, dan mereka bukanlah masuk, ya, bukanlah termasuk kaum muslimin. Orang-orang Rafidhah. Baik, insyaallah penjelasan dari firqah-firqah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Ada pertanyaan yang bisa kita jawab? Kita jawab. Yang tidak bisa dijawab, fadhol ditanyakan kepada Satidah. Afwan Ustaz, apakah tidak meminta ruqyah kepada orang lain termasuk ke dalam implementasi atau realisasi dari mentauhidkan Allah? Jazakallahu khair. Naam. Ya, tidak meminta ruqyah ini adalah bentuk sikap tawakal yang dimiliki seorang hamba. Nah, dan masuk keutamaan dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis apa? Hadis tabauna alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Hadis 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ini sehingga tidak meminta ruqyah ini perbuatan yang afdol, ya. Nah, seorang bisa meruqyah dirinya masing-masing. Jadi jangan terbiasa, ya, minta diruqyah, jangan. Nah, ruqyah diri sendiri ini yang paling afdol. Akan tetapi bukan tidak diperbolehkan meminta ruqyah, boleh. Meminta ruqyah boleh. Nah, demikian pula meruqyah orang lain juga diperbolehkan. Tapi dari sisi afdholiyah adalah seorang meruqyah diri sendiri apabila butuh untuk diruqyah. Ya. Afwan Ustaz, ada ana mau tanya, orang yang kafir kepada Allah akan masuk neraka jahanam, mohon dijawab. Naam, jelas. Ya. Jelas, orang kafir masuk neraka. Nah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, di neraka jahannam. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Ya. Mereka kekal di dalamnya, ditegaskan lagi, abadan, selama-lamanya. Ini pertanyaan yang jelas, ya. Nah. Afwan Ustaz, mengapa pembahasan manhaj adalah pembahasan yang sensitif di kalangan umat Islam saat ini? Apakah mereka malu menyebut diri mereka sendiri sebagai sufi ikhwanul muslimin atau majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Nah, pembahasan manhaj adalah pembahasan yang sensitif. Nah, mungkin sensitif di sebagian kalangan sensitif, ya, sehingga ketika kita menyampaikan permasalahan manhaj atau akidah, nah, disampaikan dengan cara hikmah. Bukan berarti permasalahan akidah tidak boleh disampaikan seperti dakwahnya jemaatut tabligh yang mereka apa, ya, tidak membahas masalah akidah dengan alasan apa, nanti memecah belah umat. Kalau kita bahas masalah tawasul, kita katakan tawasul, berdoa di kuburan, meminta ke kuburan, itu haram, nanti akan lari, gak ada yang mau ikut kita. Nah, ini salah. Nah, permasalahan manhaj, terlebih masalah akidah, adalah pembahasan yang wajib untuk disampaikan kepada umat. Nah, apalagi di masa sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Umat sangat butuh pembahasan manhaj. Manhaj di sini terkhusus masalah akidah ya, masalah akidah, bukan sekedar masalah hajar ataupun tahdir. Nah, masalah tahdir. Adapun masalah tahdir, ya kalau kita pandang di sebagian kalangan itu bisa menimbulkan fitnah, maka hendaknya jangan disampaikan terlebih dahulu. Nah, sampaikan dulu usul-usul masalah prinsip, baru disampaikan ya kesesatan-kesesatan yang ada. Nah, Fon Ustadz, Anda mau tanya, apakah boleh untuk kita belajar bahasa Inggris? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Anta jazakallahu khairan. Untuk apa belajar bahasa Inggris? Ya, kalau tidak dibutuhkan, ya maka tidak perlu membuang-buang waktu. Kecuali antum mau diutus atau dikirim ke Eropa atau ke Amerika, dibutuhkan. Ya, kalau di kalangan kita, insya Allah nggak ada yang butuh belajar bahasa Inggris. Bahasa Arab aja belum dikuasai, bagaimana mau belajar bahasa Inggris? Nah, jadi jawaban dari sisi boleh atau tidaknya dirinci. Kalau memang dibutuhkan, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, beliau suatu ketika bercerita ketika di musim haji, beliau memberikan nasihat kepada jemaah haji dari Eropa kalau tidak salah. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ternyata yang menerjemahkan perkataan Syekh ke dalam bahasa Inggris itu menerjemahkannya enggak benar. Nah, ya, sehingga yang seperti ini kalau seorang memang butuh, maka belajar bahasa Inggris. Kalau tidak, ya mungkin seperti kebanyakan kita yang di sini tidak butuh untuk belajar bahasa Inggris. Kuasai bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Nah, ya, untuk memahami Al-Qur'an bisa ngobrol dengan para ulama, ya, bisa membaca kitab, itu yang penting. Bolehkah kita sholat ketika adzan sedang berkumandang? Jazakallahu khairan. Anta jazakallahu khairan. Jawabannya adalah boleh. Ya, boleh, akan tapi yang lebih afdol adalah menunggu adzan selesai baru kita sholat. Karena disunahkan untuk kita menjawab adzan kecuali di hari Jumat. Nah, di hari Jumat, karena yang dianjurkan ataupun diwajibkan bagi kita mendengarkan khutbah, maka ketika muadzin mengumandangkan adzan, kita sholat supaya kita tidak tertinggal dari mendengarkan khutbah. Bolehkah kita mengajak orang-orang yang tergabung di Ikhwanul Muslimin untuk ikut bersama kita di manhaj salaf? Sangat boleh dan bahkan sangat dianjurkan. Ini dakwah. Nah, dakwah. Ajak mereka, ajak, dakwahi kalau bisa dan kalau mampu. Karena dari mereka sendiri melarang kita untuk mengajak. Nah, ini lain cerita. Kalau melarang ya, kenapa mereka melarang? Nah, apa alasannya mereka melarang kita untuk mengajak mereka? Berarti mereka sendiri yang tidak mau diajak kepada kebenaran. Nah, yang penting bagi kita usaha. Kalau kita bisa mendakwahi mereka, dakwahi. Ya, adakan dakwahi mereka, jelaskan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Kalau kita tidak mampu, tinggalkan. Ya, jangan sampai malah mereka memberi syubhat. Nah, mereka beranggapan bahwasannya kita punya jalan sendiri-sendiri. Ya, jalan sendiri-sendiri. Maksudnya jalan sendiri-sendiri, mereka punya manhaj sendiri, kita punya manhaj sendiri. Nah, mereka memiliki manhaj sendiri, yaitu manhaj yang diada-adakan. Sementara Ahlussunnah memiliki manhaj yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh bersilaturahmi kepada keluarga yang kafir? Jawabannya boleh, tapi dengan dalam rangka tujuan dakwah. Ini ya. Jadi ada tujuannya, bukan semata-mata silaturahmi tanpa dakwah, apalagi kerabat ya. Ini kerabat. Nah, silaturahmi untuk tujuan mendakwahi mereka. Afwan, bolehkah kita orang-orang yang berada di manhaj salaf untuk ikut bergabung di dalam sebuah organisasi kemahasiswaan? Misalnya enggak disebutkan di sini. Nah, ini organisasi apa? Ya. Kalau organisasi dakwah dalam bahasa mereka adalah harokah, apa? harokiyah, harokah, harokah Islamiyah, gerakan dakwah yang biasanya ini metodenya ikhwan muslimin tidak diperbolehkan. Akan tapi kalau organisasi, misalnya organisasi sekedar ta'awun, saling tolong-menolong, organisasi ada pengumpulan dana untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ini tidak mengapa. Asal di dalamnya tidak terdapat penyelisihan terhadap prinsip salaf, ya, prinsip sunnah. Nah, tapi biasanya organisasi kemahasiswaan di sana banyak terjadi mukhalafah, pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, campur baur antara laki-laki dan wanita dan yang lainnya. Man basarof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma nasihatuka li ba'dil aulad alladzina yal'abuna fi majlisil ilmi. Nah, apa nasihat untuk anak-anak yang bermain di majlis ilmu? Ini tidak sepantasnya ya, al-aulad, perhatikan. Nah, tanbih ini. Tidak diperbolehkan bermain-main di majlis ilmu. Ya, majlis ilmu itu adalah majlis yang sangat mulia. Nah, ya, dibacakan di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarfa'u ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Ya. Dalam hal ini juga kalau kita membaca hadis Nabi, dibacakan hadis Nabi, kita perhatikan. Dibacakan firman Allah, kita dengarkan dengan baik. Ya. Jangan lalai, jangan bermain-main. Nah, nanti hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan berkah menuntut ilmu. Ini terutama al-aulad, ya. Maka lebih ditekankan lagi kalau melanggar di sana ada konsekuensi, ada hukuman. Kita tidak boleh saling mencela sesama muslim. Namun pertanyaannya, apakah kita mencela, boleh kita mencela seorang yang sesat atau mengikuti sesuatu yang salah? Nah, mencela seorang muslim tidak diperbolehkan. Ini kefasikan, sibabul muslim fusuk. Mencela seorang muslim fasik. Akan tetapi mencela orang yang sesat atau orang yang menyimpang, dilihat celaannya. Ya, kalau celaan terhadap penyimpangannya, ini diperbolehkan, menjelaskan kesesatannya. Si fulan dolal misalnya, si fulan menyimpang, nah, dari jalan kebenaran. Tapi kalau mencela misalnya yang dicela fisiknya atau dibongkar ada aib-aib yang tidak boleh dibongkar, ini tidak boleh. Ya, jadi kita tetap bersikap adil dalam segala sesuatu. Menjelaskan kesesatannya boleh secara ilmiah. Bolehkah kita mencela orang yang mencela kita? Jawabannya boleh, tapi lebih afdol untuk kita bersabar. Ya. Untuk kita bersabar mencela. Tapi yang perlu diperhatikan, seorang di dalam membalas kejelekan itu harus setara. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithliha, mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Tidak boleh membalas lebih dari apa yang dia lakukan kepada kita. Nah, dia mencela kita misalnya dasar, contoh misalnya dasar kambing misalnya, mencela. Ya, kita mencela seperti yang dia cela. Ya, kamu yang kambing misalnya. Tapi lebih afdol untuk kita bersabar. Ya, tapi jangan membalas lebih. Kamu kambing, disebutkan hewan yang lainnya lagi, boleh. Ya, atau dibalas dengan pukulan, dia mencela kita memukul, ini tidak boleh. Disebutnya dalam hadis di Adabul Mufrad, karena lupa lafadznya, ya, seorang itu boleh membalas kejelekan sesuai yang dilakukan kepadanya selama dia tidak melampaui batas. Ada di Adabul Mufrad, karena lupa lafadznya. Nah, apakah Mu'ad bin Jabal juga para sahabat? Naam. Ya, beliau adalah sahabat yang sangat mulia. Apa hukumnya makan daging buaya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada khilaf di sana. Ada khilaf, sebagian para ulama mengatakan buaya termasuk hewan air, sehingga masuk keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-hillu maituh apa? Al-ma tahurun at-tahurun ma'uhu wal hillu maituh. Air laut itu air, air laut itu airnya tahir, bangkainya halal. Ini buaya. Ya. Tapi sebagian ulama ya mengatakan buaya adalah termasuk hewan buas yang bertaring. Wallahu alam, faedah yang pernah dapatkan ketika di Puyush disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Adni rahimahullahu taala, beliau menyebutkan buaya, misalnya kita mendapatkan buaya dalam keadaan mati, dalam keadaan bangkai. Kalau kita dapatkan bangkai buaya itu di darat, maka haram hukumnya. Tapi kalau kita dapatkan dia di air, maka halal. Ya. Demikian faedah yang pernah anda dapatkan. Wallahu a'lam bisawab. Tapi asalnya dijauhi. Asalnya dijauhi kalau masih syubhat. Taib. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.